Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Pada malam hari ini kita bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan membaca kitab baru yang baru kita mulai pada malam ini insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum, yaitu kitab Qawaidul Al-Qawaidu wa Usulul Jami'ah. Nah, barakallahu fikum, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimah ta'ala. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah metode ta'lim kita untuk malam ini dan malam-malam yang akan datang, setiap pekan jadwalnya insyaAllah, setiap pekan kecuali kalau ada perubahan. Nah, barakallahu fikum, yaitu kita akan berusaha untuk membaca dengan mengeluarkan semua harokat kata yang ada. Nah, jadi tidak diwakaf kecuali dalam keadaan tertentu. Habis napas diwakaf. Tapi kalau napas masih bisa disambung, maka kita sambung terus. Seperti kita membaca lafadz kitabun, jangan diwakaf kitab, tapi diteruskan kitabun. Nah, karena ta'lim kita pada malam ini dan malam-malam yang akan datang memiliki beberapa target, yaitu yang pertama kita berusaha untuk mengerti harokat akhir setiap kata, perubahan-perubahan kata tersebut kita mengerti. Nah, yang mana akhir dari kata ini pembahasannya pada pembahasan nahwu terutama. Kemudian juga kita berusaha untuk mengerti terjemahannya. Nah, dan juga faedah ringkas dari apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Nah, yang nanti insyaallah kita akan minta dari yang hadir untuk bergantian membaca, dari para santri iqdat TKS atau TKS atau dari warga dan seterusnya yang mau membaca. Nah, kemudian bacaan ini akan diluruskan kalau terjadi kesalahan, atau bisa jadi juga dibaca ulang meskipun tanpa ada kesalahan. Nah, kemudian kita akan menggali bersama i'rab yang ada di bacaan tersebut. Bisa rinci, bisa garis besar. Nah, barakallahu fikum, itu kurang lebihnya. Nah, untuk lebih memaksimalkan pada pembahasan kitab, maka kita langsung masuk ke mukadimah. Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diketahui kitab ini sudah ada beberapa ta'liqat. Nah, seperti Syekh Uthaimin rahimahullah, beliau punya ta'liqat, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan seterusnya dari para ulama. Nah, untuk pengetahuan luas, untuk pengetahuan luas yang berkaitan dengan kitab ini, silakan buka ta'liqat atau suruhat yang ada. Nah, adapun target kita dalam memahami kitab adalah paham matan. Nah, beserta tambahan atau penjelasan ringkas. Barakallahu fikum. Nah, kita mulai dengan mukadimah. Nah, dibuka mukadimah. Nah, nanti santri akan mulai diminta baca di qaidatul ula. Ya. Setelah mukadimah kita masuk qaidatul ula. Nah, sekarang diawali dengan saya terlebih dahulu yang baca. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab ini dimulai dengan basmalah. Nah, sekarang kita akan merinci secara ilmu nahu kandungan basmalah, yang mana basmalah ini memulai kitab ini. Nah, barakallahu fikum, para ulama berselisih pendapat. Nah, yaitu ahlul Kufah dan ahlul Basrah, ya, ulama Kufiyun dan Basriyun. Menurut ahlul Kufah, nah, pada bismillah Di situ dimulai dengan ba harful jar, kemudian ism. Yang ism tersebut harokatnya kasro, majrur karena ada huruf jar tadi yang berupa ba. Bismi, gitu ya. Bismillah. Ism mudhof, lafzul jalalah Allah mudhofun ilaih. Nah, bismillah di sini terdiri dari jar dan majrur. Ba harful jar. Nah, ism, ism majrur dengan harful jar. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya jar dan majrur atau mudhof atau dorob dan mudhof ilaih itu memiliki kaitan, memiliki muta'alikot, memiliki ta'aluk. Nah, di sini ulama ahlul lughah berpendapat bismillah di sini muta'aliknya, kaitannya dengan fi'il yang mahdhuf. Muta'aliknya dengan fi'il yang mahdhuf. Berbeda dengan ahlul basra, mereka berpendapat muta'aliknya dengan isim. Bahasa Arab ada yang namanya fi'il, ada isim, ada huruf gitu kan. Nah, menurut ahlul kufah, bismillah di sini jar majrur muta'alik dengan fi'il. Nah, kenapa? Karena asal dari ta'aluk, asal dari kaitan muta'alikat ta'alukat itu asalnya untuk fi'il, sebab fi'il yang memiliki amalan untuk itu. Sehingga mereka berkata muta'aliknya dengan fi'il yang mahdhuf, yang dihapus atau tidak dinampakkan. Nah, apa takdirnya? Takdirnya menurut pendapat yang kuat sesuai dengan maksud si pengucap takdirnya. Kalau si pengucap itu maksud dari ucapan tersebut ingin minum, maka takdirnya berarti bismillahi asrobu, bismillah aku minum. Ya. Kalau maksudnya adalah mau menulis kitab, dia mulai dengan bismillah, berarti takdirnya bismillahi u'alifu, bismillah aku menulis kitab. Dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun menurut pendapat Basriyun, ulama Ahlul Basra, mereka mentakdirkan isim, yaitu ibtidai bismillah. Jadi berkaitan dengan mubtada dan khobar yang mahdhuf. Mubtada yang mahdhuf, khobarnya juga mahdhuf. Yaitu apa? Ibtidai thabitun bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi bismillahi abda'u atau bismillahirrahmanirrahim abda'u atau bismillahirrahmanirrahim asrobu atau bismillahirrahmanirrahim u'alifu dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Dan kami memilih pendapat ulama ahlul kufah, yaitu bahwasanya bismillah ini muta'aliknya dengan fi'il yang mahdhuf, yang mana fi'il ini ditakdirkan sesuai dengan maksud si pengucap. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Bismillah. Kemudian lafzul jalalah. Kemudian bismillah di situ ba langsung sin langsung mim. Asalnya itu ismun, ada hamzah wasal. Asalnya apa? Ismun, gitu ya. Nah, kenapa hamzah wasal dibuang? Kata ulama dibuang karena likasrotistikmaliha. Dibuang, tidak ditulis karena sering dipakai, sering diucap, ditulis dan seterusnya, sehingga diringkas, dihilangkan apa? Hamzah wasalnya tadi. 6. Barakallahu fikum. Kemudian 6, setelahnya lafzul jalalah mudhof ilaih. 6, bismillahi. Setelah itu ada lafaz ar-rahmani ar-rahimi. 6. Barakallahu fikum. Ar-Rahman di situ 6. Banyak yang mi'rab sebagai sifat, demikian juga ar-Rahim. Meskipun ada juga yang mi'rab sebagai badal. 6. Kemudian taman berikutnya dari sisi bacaan. Ar-Rahman ar-Rahim bisa dibaca dengan beberapa aujuh. 6. Wajah pertama, sisi pertama seperti yang biasa kita dengar, bismillahirrahmanirrahim, dibaca jir majrur, yaitu harokatnya kasro. 6. Alat tabaiyah, ya. 6. Mengikuti sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan ini asalnya yaitu dengan harokat kasro, bismillahi arrahmani arrahimi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bacaan yang kedua dengan fathah, dengan nasab Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yaitu alal madhi, kata ulama alal madhi, dengan niat ujian. Takdirnya Bismillahi amdahu arrahmana arrahima. Amdahu artinya aku memuji. Jadi arrahman arrahim di situ sebagai maful bihi untuk amdahu. Kemudian juga bisa dengan rafa, yaitu dengan harakat dhamma. Dibaca Bismillahi arrahmanur rahimu. Nah, sebagai apa? Sebagai khobar untuk mubtada mahdhub, yaitu Bismillahi huwar rahmanu arrahimu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya, kenapa banyak sekali kitab dimulai dengan basmalah, atau kenapa kebiasaan penulis dalam memulai tulisannya mereka memulai dengan basmalah? Nah, barakallahu fikum. Nah, jawabannya karena dalam rangka iktidaan di kitabillahi wa sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka mengikuti Alkitab, Al-Qur'an, dan juga dalam rangka ta'asiyan mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ayat, karena setiap surat dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Kecuali surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, ya. Nah, demikian juga mencontoh kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam banyak perkaranya memulai dengan basmalah. Bahkan dalam tulisan beliau juga ketika beliau menulis surat kepada Hiraqal. Nah, di situ di dalam Sahih Bukhari disebutkan di kitab Bid'ul Wahyi. Nah, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla Azimir Rum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hiraqal. Nah, penguasa besar Rum. Nah, itu Rasulullah di situ di hadis tersebut Rasulullah SAW menulis surat dengan memulai basmalah. Nah, barakallahu fikum. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang yang berlafaz, ya, ada beberapa hadis seperti kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Dalam riwayat yang lain fa huwa aqtar. Dalam riwayat yang lain disebut fa huwa ajdam. Yang artinya setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Aqta. Dalam riwayat yang lain ajdam juga sama artinya. Nah, hadis-hadis ini meskipun datang dari beberapa jalan, semuanya lemah. Semuanya lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, di antaranya Asy-Syaikh Alamah Al-Albani rahimahullah dalam Thaiful Jami' di hadis pembahasan 4216 dan juga 4245. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang berkaitan dengan basmalah. Nah, tambah lagi satu lagi tentang hikmah. Hikmah dari memulai perbuatan dengan basmalah, baik dalam tulisan, minum, memakai baju, dan lain sebagainya. Apa hikmahnya? Yang pertama, yaitu untuk tabarruk, untuk mencari berkah. Dikarenakan lafaz tersebut kalimat yang diberkahi. Sehingga ketika seorang itu memulai dengan basmalah, diharapkan perkara yang sedang dilakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Harapan adanya keberkahan dari Allah Taala. Nah, yang kedua, adanya pertolongan dari Allah Taala. Harapan agar perkaranya tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Nah, karena ba dalam basmalah huruf jar memiliki arti isti'anah. Ba harful jar lil isti'anah. Nah, yang artinya untuk meminta tolong. Nah, jadi faedah pertama untuk mencari berkah. Yang kedua dalam rangka untuk meminta tolong kepada Allah SWT. Karena perkara apapun, seberat apapun atau seringan apapun, kalau ditolong oleh Allah SWT maka akan menjadi ringan. Seberat apapun perkara, kalau dengan pertolongan Allah maka akan bisa dilakukan. Seringan apapun tanpa pertolongan Allah maka sulit untuk dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Kita sekarang masuk ke bacaan berikutnya. Nah, Atau kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Nah, ini mukadimah yang biasa diucap dimulai baik dalam tulisan khutbah, taklim ataupun yang semisalnya. Nah, insyaallah sudah pada mengerti artinya. Qala amma ba'd. Nah, membahas amma ba'd ini i'rabnya sangat panjang sehingga tidak dibahas ya. Nah, fa inna ma'rifata jawami'il ahkami wa fawaridiha min ahamil ulumi wa aktsariha fa'idatan. Amma ba'd, dan setelah itu sesungguhnya mengetahui hukum-hukum yang menyeluruh berlaku umum dan perbedaan pada hukum tersebut termasuk dari ilmu yang sangat bermanfaat dan yang paling banyak faedahnya. Wa a'zamuha naf'an, dan yang paling besar manfaatnya. Lidza jama'tu fi risalati hadhihi ma tayassara min jawami'il ahkami. Karena itu aku menghimpun pada kitabku ini apa yang mudah untuk dikumpulkan, untuk ditulis dari hukum-hukum yang umum mencakup banyak perkara ini. Nah, wa usuliha, dan pokok-pokok hukum tersebut. Wa mimma taftariqu fihi al-ahkamu liftiraqi hikamiha wa ilaliha, dan dari perkara-perkara dari hukum-hukum yang ada perbedaan karena perbedaan hikmah dan alasannya. Wa qasamtuha ismain, dan aku membagi pada dua bagian, yaitu kitab ini dibagi pada dua bagian. Qasam Tuha, aku membagi kitab ini, risalah ini, pada dua bagian. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama. Fi dzikri ma tastami'u fihi al-ahkamu minnal usuli, yaitu pada penyebutan kumpulan hukum-hukum pokok. Wal qawa'idi, dan kaidah-kaidah, kumpulan hukum-hukum pokok dan kaidah-kaidahnya. Wa taqaitu minal qawa'idil muhimmati wal usulil jami'ati sittina qa'idatan, dan aku memilih dari kaidah-kaidah yang penting dan pokok-pokok yang mencakup banyak perkara ini sebanyak 60 kaidah. Nah, wa sarahtu kulla wahidatin minha sarahan yuwaddihu ma'naha, dan aku menjelaskan setiap dari kaidah ini yang 60 ini penjelasan yang memberikan penjelasan artinya. Wa masaltu laha min al-amthilati allati tambani 'alaiha ma tayassara, dan aku memberikan contoh pada setiap kaidah ini, contoh-contoh yang dibangun di atas kaidah tersebut dari contoh-contoh yang mudah. Naam, barakallahu fikum. Berarti qismul awal, kalau kita lihat judul, yaitu al-qawaidu wal usulul jami'ah, itu qism yang pertama, yaitu berbicara tentang kaidah. Berbicara tentang apa? Tentang kaidah. Naam, barakallahu fikum. Ringkasnya kaidah itu adalah perkara aturan-aturan pokok umum yang mencakup banyak hal secara kebiasaan. Nah, yang mana aturan ini mencakup banyak hal dari perkara-perkara rincian, namun secara kebiasaan, bukan secara keseluruhan. Gitu ya. Secara kebiasaan artinya ada beberapa perkara yang terkecualikan dari kaidah. Artinya apa? Ada beberapa perkara yang dia itu bisa terkecualikan dari kaidah. Contohnya ada kaidah, nanti di kitab ini akan dibahas, ad-dhararu yuzal. Perkara yang berbahaya atau segala yang berbahaya itu harus dihilangkan. Tidak boleh dilakukan. Nah, ini kaidah. Apakah benar semua perkara yang berbahaya berarti tidak boleh dilakukan, harus dihilangkan dan seterusnya. Kalau kita kembali kepada arti kaidah, yaitu kaidah itu apa? Hukum-hukum umum yang mencakup banyak perkara secara kebiasaan, bukan secara keseluruhan. Berarti ada bahaya-bahaya tertentu yang mungkin dilakukan. Kenapa? Karena tadi kaidah itu secara umum, bukan secara keseluruhan. Nah, sehingga di sana ada kaidah berikutnya dari kaidah ad-dararu yuzal. Nah, ada pengecualian. Yaitu apa? Ketika seseorang itu dihadapkan pada dua bahaya yang dua-duanya ini tidak bisa menghindar, harus melakukan salah satu dari bahaya yang ada, maka kerjakan yang paling ringan bahayanya. Gitu ya. Dalam kaidah disebutkan ketika idatura ila dororain, nam urtukiba akhafu didafi asad. Apabila seorang itu terdesak pada dua bahaya dan dia tidak bisa untuk terhindar dari dua bahaya tersebut, maka kerjakan yang paling ringan bahayanya. Itu nanti ada dalam pembahasan kita di kaidah-kaidah yang akan datang. Nah, maksudnya apa? Kaidah itu apa? Membahas tentang aturan-aturan umum yang mencakup banyak perkara, mencakup banyak rincian, namun ternyata itu tidak semua masuk dalam kaidah tersebut. Ada pengecualian, sehingga di sana ada pengecualian kaidah berikutnya. Nanti lebih jelasnya ketika kita masuk ke kaidah 6. Barakallahu fikum. Ya, sekarang al-kifnu tsani, bagian yang kedua dari kitab ini. Atba'tu dzalika bi dzikril fawariqi bainal masailil mustabihati. 6. Aku menyertakan pada kitab ini berikutnya penyebutan fawariq, yaitu perbedaan-perbedaan bainal masail mustabihat. Perbedaan-perbedaan antara perkara-perkara yang ada keserupaan. Jadi perkara ini secara sekilas sama, tapi di situ ada perbedaan. Ini akan dirinci. Nah, wal ahkami mutaqaribat, dan hukum-hukum yang saling berdekatan. Wa taqasimi sahihati, dan pembagian-pembagian yang sah. Nah, ini al-kifnu tsani dalam kitab berjudul. Pada kitab ini berjudul wal furuqu wa taqasimu badi'atin nafi'ati. Gitu ya. Yang judulnya wal furuqu wa taqasimul badi'atin nafi'ati. Ini bagian yang kedua. Yaitu di bagian belakang kitab. Nah. Qala fa aqulu fil qismil awal musta'inan billahi rajian minhul i'anata wa tashila. Maka aku berkata pada bagian yang pertama sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pertolongan dan kemudahan darinya, dari Allah. Al-i'anata wa tashila, mengharapkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Untuk mukadimah kita lewat dengan sekedar menerjemahkan, tidak di i'rab. Kita akan mulai i'rab pada kaidatul ula. Silakan dibaca. Santri ada yang baca? Lalu kita akan mengirab. Nah, dimulai siapa? Asrab, ambil mic Asrab. Harus ditunjuk, kalau nggak ditunjuk pada nggak mau. Ya, atau maju kalau mic nggak sampai, maju. Ya, dibaca. Pakai itu, dipakai mic-nya dipegang, ya, yang keras, dibaca, ya, didekatkan. Itu untuk online mic-nya itu, jadi nggak terdengar suara speakernya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Al-qaidatul ula, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم أحسنتم. Bacaan sudah bagus. Tadi dibaca al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Nah, artinya pensyariat tidaklah memerintahkan kecuali memerintahkan dengan perkara yang maslahatnya murni atau lebih banyak maslahatnya. Nah, dan pensyariat tidak melarang kecuali pada perkara yang mafsadatnya murni, bahayanya murni atau lebih banyak bahayanya. Ini kaidah pertama. Nah, kalau bisa setiap kaidah dihafal ya, karena dengan menghafal kaidah ini akan menjadi banyak mengerti tentang masail-masail yang akan dihadapi. Nah, apa tadi? Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw mafsadat aw rajihatun. Nah, apa i'rabnya asy-syari'u? Asy-syari'u mubtada. Ya, di i'rab asy-syari'u mubtada. Terus asy-syari'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. لا يأمر لا لا نافية يأمر في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الشارع وجملة من الفعل الفاعل في محل رفع خبر للمبتدا. نعم. إلا حرف الاستثناء ملغاه. ملغاه. نعم. بما الباء حرف جر مبني على الكسر ما اسم اسم الموصول مبني على السكون في محل جر اسم المجرور بحرف الجر في محل جر نبي سبب. Terus مصلحته مصلحته مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم. خالصة مبتدأ وخبر. جملة من المبتدأ والخبر. صلة الموصول. صلة الموصول لا محل له من الإعراب. أعيد ضمير الهاء. أعيد ضمير الهاء. بعد مصلحة. نعم. ترس. خالصة. أو حرف عطف. خالصة. يا. خالصة. خالصة دلو. خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أو حرف عطف راجحة. معطوف على خالصة ومعطوف على مرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. الواو حرف عطف. لا لا نافية ينهى في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من دورها تعذر وفعيله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الشارع. إلا حرف استثناء ملغاه. عما عن حرف جر مبني على السكون ما اسم الموصول مبني على السكون في محل جر مفسدته مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. خالصة خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وجملة من المبتدا والخبر في محل لا محل له من جملة من الفعل الفاعل جملة من المبتدا والخبر صلة الموصول لا محل له من الإعراب والعائد ضمير الهاء أو حرف عطف راجحة معطوف على خالصة ومعطوف على مرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Itu i'rab yang lengkap dan lumayan panjang ya. Kalau di i'rab dengan ringkas, kita i'rab asy-syari'u mubtada, nah marfu tandanya doma, la di situ la nafiyah, ya'muru fi'il mudhari marfu tandanya doma, fa'ilnya mustatir jawazan huwa, kembali ke syari' fa'ilnya. Illa harful istisna mulgo. Mulgo itu enggak berlaku. Kenapa mulgo? Enggak beramal maksudnya. Mulgo enggak beramal. Kenapa enggak beramal? Karena ya'mur itu fi'il yang butuh kepada harful jar. Nah, kemudian harful jarnya datang setelah ila, sehingga ilanya dimulghakan. Nah, sebab sebelum ila masih butuh kepada amil. Nah, atau kepada ma'mul. Nah. Kemudian ba' harful jar ma isim mausul fi mahalli jarin. Nah, maslahatuhu di sini mubtada khalisatun khobar. jumlah munada khobar silatul musul, aidnya hak pada maslahah. Au harfu atfin rajihatun ma'tub kepada khaliso, ma'tub kepada rofa pada marfu yaitu khalisatun, maka rofa juga. Al-wawu harfu atfin nam la nahiya la nafiya nafiya nam yanha fi'il mudhari marfu tanda rofa'nya tidak kelihatan dhamma muqaddara nam fa'ilnya huwa mustatir jawazan huwa kembali ke syari' lagi kembali ke syari' illa yaitu harful istisna mulgha seperti di atas nam karena yanha ini butuh kepada huruf jar an ya'muru butuh huruf jar berupa ba nam an harful jar ma isim mausul fi mahalli jarin. Nah, an disit amma itu asalnya an sama ma. Asalnya kemudian di idgham ya. Naam, mafsadatuhu mubtada khalisatun khabar. Naam. Au harful jar rajihatun maktub kepada khalisatun. Jumlah yanha maktub kepada jumlah ya'mur. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini i'rabnya. Barakallahu fikum baca setelahnya. Siapa baca? Ahmad, baca Ahmad. Maju Ahmad. Kalau yang gak siap bilang gak siap ya. Atau lain waktu anak tunjuk aja gak sebut nama. Antum baca, antum bilang begini berarti enggak siap. Kalau maju berarti siap. Ya. Baca. Hadal aslu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Hadal aslu syamilun li jami'i syari'ati. La yashuddu anhu syai'un min ahkamiha. La farqa baina ma ta'allaqa bil usuli aw bil furu'i. Wa sawa'un ta'allaqa bi huquqillahi aw bi huquqi 'ibadihi. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعب عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. نعم حسب. Cukup. Barakallahu fikum. Nanti antum mi'rab ayat. Sekarang ana yang ngulang bacaan sebelum ayat. Hadal aslu syamilun li jami'i syari'ati. Nah, kaidah ini, pokok ini yaitu kaidah ini mencakup semua syariat. Kaidah ini yaitu kaidah apa? Yang tadi di atas kita baca. Mencakup semua syariat. Nah, hada di sini mubtada, al aslu badal. Syamilun khobar. Lam harful jar li jami'i isim majrur bi lam wa huwa mudhaf asyariati mudhafun ilai la yasuddu anhu syai'un min ahkamiha, tidak ada sedikit pun yang keluar dari hukum-hukumnya. Nam la nafiya yasuddu fi'il mudhari an harful jar alha domir fi mahalli jarin syai'un fa'ilnya yasuddu min harful jar ahkamiha ahkami isim majrur wa huwa mudhaf alha domir fi mahalli jarin mudhafun ilai la farqa baina ma ta'alaqa bil usuli awil furu', tidak ada perbedaan antara yang berkaitan dengan usul, dengan perkara pokok ataupun dengan perkara cabang. Nah, ada tanbih dalam istilah ini namun mungkin di waktu yang lain insyaallah. La farqa, tidak ada perbedaan, dibaca farqa di sini karena apa? Karena dia isim la nafya, isim la nafiya lil jins, lanya la nafiya lil jins. Farqa mabni alal fathi, isim la nafiya lil jinsi mabni alal fath. Baina jorof ma isim mausul fi mahalli jarin mudhafun ilai, karena baina mudhaf maknya fi mahalli jarin mudhafun ilai. Ta'alaqa fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke ma, kembalinya ke ma fa'ilnya. Bil usul ba harful jar usul isim majrur au harfu atfin huruf ataf. 6. Ba harful jar al furu isim majrur. 6. Wasawa'un ta'alaqa bihuquqillahi au bihuquqi ibadihi, baik berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun berkaitan dengan hak-hak hamba Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dil kurba, dan memberi kepada kerabat. Wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bagi, dan juga melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun, Allah memberikan peringatan kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. 6. Di Irob, inna allaha, inna, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allah, Allah lafzul jalalah, ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya'muru fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi al-dhammah. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. الباء بالعدل، الباء حرف جر، العدل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. الواو حرف عطف. الإحسان بالعدل والإحسان، يا بدل ma'tufun 'alal 'adli. Nah. Wa ma'tuf 'ala majrurin majrurun mithluhu 'alamatu jarrihi al-kasratu. Al-wawu harfu 'athfin, ita'i ma'tufun 'alal 'adli. Wa ma'tufun 'ala majrurin majrurun mithluhu 'alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Dhi mudhafun ilayhi majrurun 'alamatu jarrihi al-ya' niyabatan 'anil kasrah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Al-qurba mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Al-wawu harfu 'athfin, yanha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdhil jalalah. 'An harful jar al-fahsya'i ismun majrurun fi harfil jar'an wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-wawu harfu atfin. Al-munkari ma'tufun ala al-fahsyai wa ma'tufun ala majrurin majrurun mithluhu wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-wawu harfu atfin. Al-baghi ma'tufun ala al-fahsyai wa ma'tufun ala majrurin majrurun mithluhu wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ya'idhukum ya'idhu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi dhammat wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdhil jalalah. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. La'alla harfu tarajjin wa nasbin, harfu tarajjin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu la'alla. Tadhakkarun fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa 'alamati raf'ihi thubutun nun. Wal wawu dhamirun muttasilun fihi wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru la'alla. Nah, ahsantum. I'rab yang lengkap ya. Barakallahu fikum. Kalau diulang, ulangnya ringkas. Inna harfun nasbin wa taqidin lafzul jalalah Allah sebagai isimnya inna, ya'muru fi'il mudhari', fa'ilnya huwa, kembali ke Allah lafzul jalalah. Kemudian jumlah fi'il dan fa'il, ya'muru sebagai khobar untuk inna. Ba harful jar adli isim majrur. Al-wawu harfu atfin, al-ihsan maktub kepada adli. Al-wawu harfu atfin, ita'i juga ma'tub kepada adli. Wahu mudaf, bi mudaf ilai majrur, tanda jirnya ya, pengganti dari kasra. Wahu, dan dia juga mudaf, al-qurba mudafun ilai, tanda jirnya tidak kelihatan. Nah, kenapa? Karena ta'adhur, perakhiran alif. Al-wawu harful jir, yanha fi'il mudore, marfu, tanda rafa'nya domah, tidak kelihatan. Fa'ilnya huwa, kembali ke labul jalalah Allah. An di situ harful jar al fakhsha isim majrur bi an, dengan an, tanda jarnya kasrah. Wawu huruf jar al munkar isim majrur. 6 wal munkar ma'tub afan al ma'tub kepada fakhsha, dan ma'tub kepada majrur juga majrur, tanda jarnya kasrah. Al wawu harfu atfin al bagi ma'tub kepada fakhsha. 6 ma'tub kepada majrur, majrur juga, tanda jarnya kasrah. 6. Kemudian jumlah yanha ma'tub kepada jumlah ya'mur. Ya'idhukum, ya'idhu di situ fi'il mudhari' marfu, tandanya doma. Fa'ilnya huwa, kembali ke Allah lahul jalalah. Kum di situ sebagai fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. 6. Kalau dirinci kafnya di situ dhamir mutasil mabni ala domi fi mahalli nasbin maf'ul bihi, kumnya alamat jamak. Namun untuk lebih ringkas, kum satu kesatuan semuanya domir. La'alakum, la'ala harfu tarujin dan nasbin, kumnya di situ sebagai isimnya, domir fi mahli nasbin isim la'ala. Tadzakkarun fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya thubutun nun, yaitu adanya nun. Nah, nah penggantinya doma ya, thubutun nun, thubutun nun. Kemudian wawu di situ domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il, yaitu tadakarun, dia berupa fi'il dan fa'il, khobar untuk la'alla. Nam, ahsantum, barakallahu fikum. Falam yabqa adlun wala ihsanun wala silatun illa amara bihi fi hadhil ayatil karimati. Tidak tersisa keadilan, tidak juga perbuatan baik, tidak juga silah, menyambung silaturahim kepada keluarga, yaitu dil kurba. Melainkan Allah perintahkan pada ayat yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Fa harfu atid atfin lam harfu jasmin wa qalbin wa nam yaqa di situ fi'il mudhari majzum bil lam, tanda jazmnya hilangnya harful ilah. Nam adlun fa'ilnya yaqa, adlun fa'ilnya yaqa. Bahwa harfu atfin lam nam la nafiyah, nafia lil jinsi batula amaluha, karena terulang atau bisa juga diamalkan. Nah, boleh wala ihsana wala silata, boleh juga wala ihsanun wala silatun. Diulang boleh dibaca dua. 6. Illa kecuali amara bihi, amara fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali kepada Allah lafzul jalala. Ba harful jar alha fi mahali jarin, fi harful jar hadihi fi isim isyarah fi mahalli jarin. Wa terus al ayah badal bagi hadihi, al karimati sifat untuk ayah, fi hadhil ayatil karimati sifat untuk majrurin, majrurun mithluhu, sifat untuk majrur juga majrur. Wala fahsyaun wa munkarun muta'alliqun bi huquqillah, dan juga tidak ada perbuatan keji dan mungkar yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Wala bagia alal khalqi, wala bagyun alal khalqi fi dimaihim, dan juga tidak ada permusuhan atau melampaui batas terhadap makhluk Allah pada darah-darah mereka. Wa amwalihim, atau pada harta-harta mereka. Wa aradihim, naam, atau pada kehormatan-kehormatan mereka. Illa naha anhu, melainkan Allah melarangnya, yaitu melarang pada ayat disebutkan dalam ayat tadi. Wa wa'adha ibadahu an yatadzakkaru hadhil awamir, dan Allah SWT mengingatkan kepada para hambanya. Wa wa'adha di situ fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke lafzul jalalah Allah. Ibadahu maf'ulun bihi, objek untuk wa'adha, dan dia mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. an yatadzakkaru an harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin, yatadzakkaru fi'il mudhari mansub dengan an, tanda nasabnya hilangnya nun, hadfun nun, tanda nasabnya hilangnya nun. Nah, hadhihi al-awamira, hadhihi isim isyarah sebagai maful bihi, awamira sebagai badal. Nah, wa husnaha wa naf'aha wa huwa harfu atfin, husna ma'tuf kepada hadhihi. Nah, dan dia mudhaf ilaih, begitu juga naf'aha ma'tuf kepada hadhihi dan dia mudhaf ilaih. Fayat fayamtasiluha, fa'nya harfu atfin, yamtasiluha fi'ilnya maktub di sini kepada yatadzakkaru, maktub kepada mansub, mansub juga tanda nasabnya hilangnya nun, hilangnya nun. Alha di situ fi mahli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Nah, wayatadzakkaru ma fiha fi nawahi minasyari wadharari fayajtanibuha. Demikian juga dan maka hamba, para hamba mengambil pelajaran pada larangan-larangan yang berupa syar, kejelekan dan bahaya, lalu mereka menjauhinya. Nah, ulang. Wa wa'adha ibadahu an yatadzakkaru hadhihi al-awamira wa husnaha wa naf'aha fayamtathiluha wa yatadzakkaru ma fi nawahi minasyari wadh-dharari fayajtanibuha. Dan Allah mengingatkan kepada para hambanya agar mereka mengambil pelajaran akan perintah-perintah ini, dan perintah-perintah ini baiknya, manfaatnya, lalu mereka mempraktekannya, melaksanakannya. Dan juga mereka mengambil pelajaran dari larangan-larangan yang berupa syar, kejelekan, wadharar dan bahaya, fayajtanibuha, lalu mereka menjauhinya. Nah, cukup sampai di sini ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan ini untuk malam ini malam yang pertama taklim, kita menerima masukan dari antum. Nanti kalau metode ini cocok untuk lebih mengenal i'rab dan seterusnya, dilanjutkan seperti ini. Kalau perlu adanya perbaikan dari sisi tertentu, disampaikan apa yang perlu diperbaiki, sehingga di waktu menantang semoga bisa mengerti atau mengikuti. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Subhanallahi wa bihamdihi, sholallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.